Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, pemirsa TV Roja dan juga pendengar radio Roja dimanapun Anda berada. Bagaimanakah kabar Anda di kesempatan Kamis pagi hari ini? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya untuk kita semuanya, kesehatan dan keberkahan atas waktu yang kita miliki di kesempatan pagi hari ini. Dan tak pernah bosan lisan kita untuk memuji serta bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah telah limpahkan untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, pada kesempatan pagi hari ini kembali kami akan hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah bersama guru kita Ustaz Abu Yala Kurniadi LC hafizallahu ta'ala, dari pembahasan lanjutan kitab Al-Isbah fi bayani manhajis salaf fi tarbiyah wal islah, karya dari Syekh Abdullah bin Salih Al-Ubailan hafizallahu ta'ala. Dan ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman seakidah, Ustaz telah hadir di tengah-tengah kita. Sebelum kami mulai, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bik. Alhamdulillah Ustaz, dapat berjumpa kembali di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari yang kemarin Ustaz ya. Betul. Insyaallah. Pembacaan dari kitab yang kemarin telah kita bahas. Dan ukhuwatul Islam, bagi Anda yang bertanya, kami harapkan pertanyaan Anda sesuai dengan apa yang dibahas oleh Ustaz. Silakan di sesi kedua nanti di 0218236543. Untuk pesan singkat, Anda kirimkan saja di 0819896543. Baiklah, kita akan simak segera kajian bersama Ustaz Abu Ala Kurnadi RC. Barang Ustaz kami bersilakan. Fadil Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kita bersyukur dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita dari kenikmatan-kenikmatan yang tidak terhitung, begitu banyak yang Allah anugerahkan kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga nikmat-nikmat tersebut dan bahkan akan menambahnya. لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kaidah bahwa ahlu sunnah itu berkeyakinan tentang wajibnya melazimi manhaj Nabi dalam berdakwah ilallahi ta'ala. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah bahas dua kali pertemuan, tapi karena pembahasan ini panjang, insyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang mulia ini dari apa yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Salih Al-Ubailan hafizahullahu ta'ala. Dan seperti biasa saya akan bacakan Kemudian saya terjemahkan dari apa yang beliau tuliskan. Sekarang kita memasuki halaman ke 207. Halaman 207 dari kaidah yang ke-30 tentang ya'taqiduna wujuba luzumi al-minhaj an-nabawi fi ad-da'wati ila Allah. Yani bahwa ahli sunnah sekali lagi berkeyakinan tentang wajibnya melazimi manhaj Nabi dalam berdakwah ila Allah. Di halaman ke-207 di paragraf yang terakhir, ya, di sini dikatakan idza tabayyana hadha fa naqulu lis-sa'ili inna asy-syekh al-madhkura qasada an yutawwiba al-mujtami'ina 'ala al-kaba'ir falam yumkinhu dhalika illa bima dhakarahu min at-tariq al-bid'i يدل أن الشيخ جاهل بالطرق الشرعية التي بها تتوب العصاة أو تتوب العصاة أو عاجز عنها فإن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أو الصحابة والتابعين كانوا يدعون من هو شر من هؤلاء من أهل الكفر والفسوق والعصيان بالطرق الشرعية التي أغناهم الله بها عن الترك البدعية فلا يجوز أن يقال إنه ليس في الترك الشرعية التي بعث الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم ما يتوب به العصاة أو ما يتوب به العصاة apabila hal ini telah jelas maka kami berkata kepada penanya bahwa syekh tadi yang disebut ya yang dia ingin menjadikan mereka yang berkumpul melakukan dosa-dosa besar untuk bertobat dan tidak memungkinkan hal itu kecuali dengan apa yang disebutkan dari cara yang bid'ah. Ini menunjukkan bahwa syekh tersebut jahil, tidak ngerti tentang cara-cara syar'i yang dengannya orang-orang yang bermaksiat bisa bertobat. Atau syekh tersebut ajiz, tidak sanggup melakukannya. Fa inna rasul, sesungguhnya Rasulullah SAW, para sahabatnya dan tabi'in, mereka berdakwah kepada orang yang syarrun min ha'ula, orang yang lebih buruk dari mereka itu, dari orang-orang kafir, orang-orang fasik dan ahli maksiat, dengan cara-cara yang syar'i yang Allah Subhanahu wa taala telah membuat mereka itu dengan cara-cara syar'i tersebut tidak membutuhkan cara-cara yang bid'ah tersebut. Maka fala yajuz, tidak boleh dikatakan ya innahu laysa fit turuqi syar'iyyah allati ba'atha Allahu biha nabiyahu sallallahu alaihi wasallama ma yutawwibu bihi al-usata. Ya, tidak boleh berkata tidak ada dalam cara-cara yang syar'i yang Allah Subhanahu wa taala utus dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa membuat orang-orang yang bermaksiat itu menjadi taubat. Tidak boleh. Ya. Jadi ini yang diyakini oleh ahlu sunnati wal jamaah bahwa cara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta tabi'in ini cara-cara yang syar'i yang hendaknya kita ikuti. فإنه قد علم بالاضطرار والنكل المتواتر أنه قد تاب من الكفر والفسوق والعصيان ما لا من لا يحصيه إلا الله إلا الله تعالى من الأمم بالترك الشرعية التي ليس فيها ما ذكر من الاجتماع البدعي. Sesungguhnya telah diketahui dengan darurat ya, dengan pasti ya, dan dengan penukilan yang mutawatir ya, bahwa telah bertobat dari kekafiran, dari kefasikan, dari kemaksiatan ya, orang-orang yang tidak bisa terhitung kecuali yang bisa menghitungnya Allah sendiri ya, jumlahnya banyak sekali dari umat-umat manusia. Mereka tobat dari kekafiran, dari kefasikan, dari kemaksiatan ya, biturki syar'iyah, dengan cara yang syar'i, dengan cara yang sesuai dengan syariat ya, allati laysa fiha, yang tidak ada disebut dari cara-cara syar'i tersebut yang seperti yang dilakukan oleh syekh tersebut dari perkumpulan yang bid'i. Balis sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina taba'uhum bi ihsan wa hum khairu awliya'illahi al-muttaqin min hadhihi al-ummah tabu ila Allah ta'ala bit-turuq asy-syar'iyyah. Bahkan di sini dikatakan as-sabiquna al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, ya, dari kalangan sahabat, walladzina taba'uhum bihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ya, dan mereka adalah sebaik-baik wali Allah yang bertakwa, ya, dari kalangan umat ini. Mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan turuq asy-syar'iyyah, dengan cara yang syar'i, dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. La bihadhihi at-turuqil bid'iyyah, bukan dengan cara-cara yang bid'ah tersebut yang tidak ada contohnya, yang tidak disyariatkan. Wa amsaril muslimin wa qurahum qadiman wa hadisan mamlu'atun mimman taba ila Allah wa taqa. Wa amsarul muslimin, kaum muslimin dari negeri-negeri, ya, di negeri-negeri dan di desa-desa, ya, qadiman wa hadisan, ya, baik yang dulu dan yang sekarang, ya, penuh dengan orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fa'ala ma yuhibbuhu Allah wa yirdah, dan mereka melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya biturki syar'iyyati la bihadhihi turki albid'iyyah, tentunya dengan cara-cara yang syar'i yang sesuai dengan syariat Islam, bukan dengan cara-cara yang baru yang bid'ah. Fala yumkin an yuqala innal usata la tumkinu taubatuhum illa bihadhihi turki albid'iyyah. Tak mungkin dikatakan bahwa mereka orang-orang yang bermaksiat, ya, tak mungkin bisa tobat kecuali dengan cara-cara tersebut, cara-cara bid'ah tersebut. Tak mungkin, tak boleh dikatakan seperti itu. Bal qad yuqal. Tetapi, ya, bisa jadi dikatakan, inna fi syuyukhi man yakunu jahilan bit-turki syar'iyyati ajizan anha. Laysa indahu ilmun bil kitabi was sunnati wa ma yukhatibu bihi an-nas wa yusmi'uhum iyyah. Bahkan bisa jadi kita katakan, atau bahkan bisa jadi dikatakan bahwa di antara para syuyukh tersebut, di antara orang-orang tersebut, syekh tersebut, ada orang yang belum paham, yakni jahil tentang cara-cara syariah, atau dia tidak mampu dengan cara-cara syar'i dan tidak punya pengetahuan tentang Alkitab dan tentang sunnah dan tentang bagaimana cara berkhitab, yakni berdakwah kepada manusia, memperdengarkan kepada mereka, ya, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala menerima tobat mereka atau membuat mereka itu bertobat. Fa ya'dilu hadha asy-syekh an at-turki asy-syar'iyyah ila at-turki al-bid'iyyah, yang karena kebodohan syekh tersebut dari cara-cara yang sesuai dengan syariah, dia berpaling dari cara syariah kepada cara yang bid'ah. Imma ma'a husnil qasdi in kana lahu dain, bisa jadi dia melakukan itu karena ada niat, ya, tentunya niatnya baik, ya, kalau dia punya agama, ya. Jadi ada di antara mereka niatnya masya Allah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, berdakwah, tetapi bukan dengan cara yang sesuai dengan syariat. Dia buat-buat cara yang menyimpang dari syariat. Ya. Wa imma an yakuna gharaduhu at-tara'usa 'alaihim wa akhdha amwalihim bil batil. Ada juga orang yang, ya, memiliki niat yang jelek, memiliki niat yang salah. Dikasih contoh di sini maksudnya adalah at-tara'us 'alaihim, ya, supaya diangkat menjadi pemimpin, ya, bisa memimpin mereka. Kemudian bisa mengambil hartanya mereka dengan cara yang batil. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna katsiran minal ahbari warruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah." Wahai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya banyak dari al-ahbar, pendeta dan ruhban, rahib-rahib, yang mereka itu memakan harta-harta manusia dengan kebatilan, dan mereka mencegah manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'dilu ahadun an at-turuk asy-syar'iyyati ila al-bid'iyyati illa li jahlin aw 'ajzin aw ghoradin fasidin. Ini yang perlu diperhatikan. Tidak ada seseorang pun ya yang menyimpang dari cara-cara syariat, cara-cara yang sesuai dengan syariat, dengan kepada cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat, yakni cara-cara yang bid'ah, ya, kecuali karena didasari yang pertama jahal, karena kebodohan, ketidaktahuan, atau ajz, karena lemahnya dia, kelemahan dia, atau ghoradin fasidin, atau karena ada tujuan yang rusak, tujuan yang salah. Fasu'alu an misli hadha an yuqal, maka pertanyaan tentang hal ini adalah hal ma yaf'aluhu haula tariqun wa qurbatun wa ta'atun lillahi ta'ala yuhibbuha Allah wa rasuluhu am la. Pertanyaannya, apakah yang dilakukan oleh mereka itu adalah merupakan jalan yang lurus, ya, kemudian merupakan kurbah, merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah dan Rasulnya cintai atau tidak? Ini pertanyaan. Ya. Kemudian wahal yuthabuna ala dzalika am la? Apakah mereka akan diberikan pahala atau tidak dengan cara-cara seperti itu? Wa idza lam yakun hadza qurbatan wa ta'atan wa ibadatan lillahi fa fa'aluhu ala annahu qurbatun wa ta'atun wa ibadatun wa tariqun ila Allah hal yahillu lahum hadza al-i'tiqad wa hadza al-amal ala hadha al-wajh? Apabila ini bukan qurbah, bukan juga ketaatan atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka lakukan dengan meyakini bahwa ini adalah qurbah, kemudian mereka melakukan bahwa hal ini adalah merupakan qurbah, ketaatan, ibadah dan jalan yang bisa menghantarkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, hal yahillu lahum hadzal i'tiqad? Apakah halal bagi mereka meyakini dengan keyakinan seperti ini? Wa hadzal amal ala hadzal wajh, dan yakni beramal dengan cara seperti ini? وَإِذَا كَانَ سُؤَالُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَمْ يَكُنْ لِلْعَالِمِ الْمُتَّبِعِ لِلْرَسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنْ يَكُولَ إِنَّ هَذَا مِنَ الْقُرَبِ وَالطَّعَاتِ وَأَنَّهُ مِنْ أَنْوَعِ الْإِبَادَاتِ وَأَنَّهُ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى وَطَرِيكِهِ الَّذِي يَدْءُ بِهِ هَؤُلَاءِ إِلَيْهِ وَلَا أَنَّهُ مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ عِبَادَهُ لَا أَمْرُ إِيجَابٍ وَلَا أَمْرُ إِسْتِحْبَابٍ وَمَا لَمْ يَكُنْ مِنَ الْوَاجِبَاتِ وَالْمُسْتَحَبَّاتِ فَلَيْسَ هُوَ مَحْمُودًا وَلَا حَسَنَةً وَلَا طَاعَةً وَلَا عِبَادَةً بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ. Apabila pertanyaan yang di atas sisi ini, ya, لَمْ يَكُنْ لِلْعَالِمِ مُتَّبِعِ, ya, yang tidak boleh bagi orang yang alim, yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berkata bahwa ini merupakan bagian daripada kurbah, bagian daripada ketaatan, dan ia merupakan salah satu dari bentuk ibadah dan merupakan jalan kepada Allah taala, ya, dan jalannya yang dengannya dia mendakwahi mereka itu, ya, wala annahu, dan tidak juga dari apa yang termasuk dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan hamba-hambanya dengannya, baik itu perintah bentuknya wajib atau sunnah, ya, dan wa ma lam yakun minal wajibat, ya, apa-apa yang tidak termasuk dari hal yang wajib atau yang mustahab, falaysa huwa mahmudan, dia tidak terpuji, ya, bukan juga disebut sesuatu yang baik, ya, juga bukan disebut sesuatu yang masuk dalam kategori ketaatan, ya, juga kategori ibadah, ya, ini bittifaqil muslimin, sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin. Nah, kemudian pembahasan ini diakhiri oleh penulis hafizahullahu ta'ala, dengan bagaimana sih cara yang sesuai dengan syariat. Ketika kita berdakwah kepada mereka-mereka yang melakukan perbuatan yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang bermaksiat, ya. Di sini disebutkan wa ammal anwa' annafi'atu fi hilli uqdatil israri wa hamlin nasi ala tarki adz-dzunubi fa hiya arba'atu anwa'. Ya. Bahwa jenis-jenis yang manfaat dalam membuka tali israr, yakni belenggu, ya, tali belenggu, ya, belenggu yang ada pada mereka, kemudian dalam membawa manusia untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, itu tentunya kata beliau fahiya arba'atu anwa', ada empat jenis. Ini mari kita perhatikan empat jenis ini karena sangat bermanfaat sekali dalam berdakwah. Al-awwal yang pertama, an yudhkara ma fil Qur'an min al-ayati al-mukhawwifati lil-mudhnibina wal-'asin wa kadha ma warada min al-akhbari wal-athari fi dhammi al-ma'asi wa madhhi at-ta'ibin. Bisa juga kita sebut an yadhkura, atau an yudhkara, menyebutkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala al-mukhawwifah, yang membuat takut orang-orang yang berdosa, wal-asin, dan ahli maksiat, ya. Wa kadha, begitu juga menyebutkan apa-apa yang ada dari akhbar, dari khabar-khabar, dari asar tentang tercelanya perbuatan-perbuatan maksiat dan tentang pujian bagi orang-orang yang bertobat. Ini cara yang manfaat. Cara yang manfaat dalam berdakwah adalah kita sampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kebutuhan tentunya. Ketika menghadapi orang-orang yang bermaksiat, ahlu maksiat, bagaimana supaya mereka tobat? Disebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang membuat mereka takut, yang menakut-nakuti orang yang berdosa dan yang bermaksiat, ya. Juga sebutkan tentang hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, asar-asar, ya, tentang celaan terhadap maksiat. Kemudian juga sebutkan tentang asar-asar yang isinya pujian, ya, pujian bagi orang-orang yang bertobat dari perbuatan maksiat. Ini cara yang manfaat, ya, yang tidak keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak keluar dari at-turuq asy-syar'iyyah, ya. Yang kedua, cara yang manfaat adalah hikayatu al-anbiya'i was-salafis salihin wa ma jar 'alaihim min al-masa'ib bisababi dzunubihim, ya. Menyampaikan hikayat, hikayat cerita, yakni sejarah, cerita para nabi, cerita as-salaf as-salihin, dan apa yang terjadi, ya, di antara mereka, ya. Kemudian apa yang terjadi dari musibah-musibah dengan sebab dosa-dosa mereka. Fadzalika syadidul waq' zahirun naf' fi qulubil khalq. Ya. Ini sangat berpengaruh dan sangat bermanfaat. Nampak manfaatnya pada hati-hati makhluk Allah Subhanahu wa taala, pada hati-hati manusia. Contohnya di sini disebutkan mithlu ahwali Adam sallallahu alaihi wasallam fi asyanihi wa malaqiyahu min al-ikhradi min al-jannati wa nahwiha. Seperti disebutkan tentang keadaan, yakni Nabi Adam alaihi salatu wasalam ketika dalam isyannya, ketika beliau melanggar, ya, dan apa yang beliau temukan, yang beliau hadapi, ya, dari sanksi Allah Subhanahu wa taala berupa dikeluarkannya dari surga dan yang semisalnya, ya. Nah, disampaikan cerita ini, ya. Kemudian fa innahu lam yurid bihal Qur'an wal akhbar wurud al asmar. Ya. Al-Qur'an ketika menyampaikan cerita-cerita hikayat tentang para nabi dan orang-orang soleh di Al-Qur'an, tentunya tidak menginginkan tidak seperti lam yarid, ya, tidak seperti wurud al asmar. Al asmar ini hikayat, hikayat-hikayat biasa, hikayat-hikayat yang diomong obrol-obrolkan, ya, oleh manusia dari kata samar. Samar ini awalnya perbincangan di malam hari, ya, orang bincang-bincang kesana kemari, enggak ada juntrungannya. Ini namanya samar al asmar, ya. Al-Quran enggak demikian. Al-Quran tidak demikian. Balil gharadu biha, tetapi ada tujuannya. Apa tujuannya? Al-i'tibaru wal-istibsaru, ya, untuk ngambil ibrah, ngambil ilmu, ya. Lita'lam anna al-anbiya alaihimus salamu lam yatajawas anhum fi dhunubi as-sighar, fa kayfa yatajawas an ghairihim fi dhunubi al-kibar. Ya, agar diketahui, lita'lam bisa sini, bahwa para nabi alaihimus salatu wassalam, ya, itu tidak melakukan, ya, lam yatajawas anhum, ya, fi dhunubi as-sighar, ya, artinya tidak melampaui dosa-dosa kecil, bagaimana dari selain mereka tentang dosa-dosa yang besar yang dilakukan. Fahadha aydan mimma yambagi an yukthira jinsahu ala asma'il musirrin fa innahu nafi'un fi tahriki dawa'it taubah. Ini juga di antara hal yang harusnya, ya, disampaikan, atau yang sejenis yang disampaikan, ya, diceritakan supaya didengar oleh mereka, orang-orang yang musyirin, orang-orang yang terus melakukan dosa, ya, al-musyirin, fa innahu nafi'. Ini bermanfaat dalam tahrik ini, dalam menggerakkan, ya, hal-hal yang bisa membuat mereka bertobat, ya. Jadi dengan disampaikannya kisah para nabi alaihi salatu wasalam, kisahnya Nabi Adam alaihi salatu wasalam, kisah orang-orang soleh di Al-Qur'anul Karim, ini bisa menggerakkan, yakni, hati mereka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara yang syar'i. Ya, cara yang syar'i. Ini yang kedua. Yang ketiga yang disebutkan di sini adalah an yuqarrira indahum anna ta'jil al-uqubati fid dunya mutawaqqi'un 'ala adh-dhunubi wa anna kulla ma yusibu al-'abda min al-masa'ib fa huwa bisababi jinayatihi. Ya. Atau an yukarrar, ditetapkan pada mereka, jadi disampaikan dengan pasti kepada mereka, ya, bahwa bisa jadi ukubah, siksaan, sanksi itu disegerakan di dunia, ya. Dan ini mutawakki', artinya bisa terjadi, atau mutawakka', ya, mutawakka', karena dosa-dosa yang dilakukan oleh mereka. Bisa jadi, ya, sanksi dan azab Allah Subhanahu wa taala Allah turunkan ke dunia kepada mereka karena apa? Karena dosa-dosa yang dilakukan. Wa anna kullama yusibul 'abda min al-masa'ib fa huwa bisababi jinayatihi. Dan dijelaskan bahwa setiap apa yang menimpa hamba dari musibah-musibah, dari, yakni, musibah, ya, itu karena apa? Bisa babi jinayatihi, karena dosanya, karena perbuatan jinayahnya. Nah, ini, ya. Oleh karena itu kita lihat para nabi juga seperti itu, ya, dan minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lihat ketika Nabi Yunus, ya, beliau alaihi salatu wasalam dimakan ikan, ya, masuk ketika dilempar di tengah laut, dimakan ikan masuk dalam perutnya. Subhanallah, sesuatu yang luar biasa. Dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Padahal nabi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dia baca, beliau baca terus, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia. Selamatkan dia. Apalagi dengan kita nih. Ya. Jadi di sini dikatakan oleh ulama, kullama yusibul 'abd minal masaib. Setiap apa yang menimpa seorang hamba dari musibah-musibah itu, yang perlu diketahui adalah itu merupakan sebab jinayahnya. Jangan salahkan orang, jangan salahkan siapapun, apalagi menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adalah kesalahan dirinya sendiri berbuat apa? Maksiat. Nah, ketika disampaikan ini, maka ya orang akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak mau melakukan perbuatan maksiat. Ya. Setelah tahu bahwa musibah-musibah yang menimpanya, kesempitan-kesempitan yang menimpanya, kesusahan-kesusahan yang dihadapi terus menerus silih berganti karena dosanya, maka dia akan berhenti dan minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah menambah maksiat, bukan malah tambah jauh kepada Allah, itu tambah jauh ya, dan tambah susah hidup orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang muqarrar, sesuatu yang pasti disampaikan, bahwa ini sebuah kepastian bahwa bisa jadi ya Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan sanksi kepada orang yang berdosa di dunia, mutawaqqa, sesuatu yang mutawaqqa. Nah ini. Fa yanbaghi an yukhawwaf bihi. Ah, ditakut-takuti dengan ini supaya bertobat. Wa fil khabar, ah, dalam sebuah hadis ya. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, Ibnu Hibban dari hadis Tsauban, dan hadisnya hasan. Dihukumi hasan. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda ya, innal 'abda la yahrumur rizq bidzanbi yusibuhu." Ya. Sesungguhnya seorang hamba itu terharamkan dari mendapatkan rizki. Karena apa? Karena dosa. Karena dosa yang dilakukannya. Ya. Di seorang hamba haram diharamkan mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena dosanya. Nah, ketika disampaikan hadis yang mulia ini, maka orang akan apa? Bertobat. Kecuali orang yang hatinya sudah mati, yang tidak tersentuh dengan hadis yang mulia ini. Na'udzubillah. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati-hati yang sakit dan mati. Ya. Di sini Rasul kita SAW mengatakan bahwa hamba itu, hamba Allah, ada hamba ya yang susah mendapatkan rezeki itu karena apa? Karena dosa. Wa qala ba'du salaf. Nah, sebagian salaf berkata, "Laisatil la'natu sawadan fil wajhi wa nuqsanan fil mali, innamal la'natu alla takhruja min dhanbin illa waqa'ta fi mithlihi aw sharrin minhu wa huwa kama qala." Eh, sebagian kaum salaf berkata, laknat itu bentuknya bukan sesuatu yang gelap terlihat di wajah atau kurangnya harta. Sesungguhnya laknat itu adalah engkau tidak bisa keluar dari dosa, ya, melainkan yakni kau masuk ke dosa yang semisalnya atau kau terjatuh pada dosa yang lebih buruk darinya. Wa huwa kama qala, memang seperti itu. Li anna al-la'nata huwa at-tard wal-ib'ad, fa idza lam yuwaffaq lil khairi wa yusira lahu asy-syarr faqad ub'id. Subhanallah. Betul. Seperti yang dikatakan oleh sebagian salaf ini. Karena apa yang dimaksud dengan laknat itu? Laknat itu adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan perbuatan maksiat dilaknat sama Allah. Dan ketika orang itu terlaknat, maka dia terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberikan taufik untuk mendapatkan kebaikan. Tidak dimudahkan untuk mendapatkan kebaikan, bahkan dimudahkan untuk mendapatkan keburukan. Semakin jauh akhirnya orang tersebut. Wal hurman an rizqit tawfiqi a'zam hurman, a'zamu hurman. Dan pengharaman untuk mendapatkan taufik rizki berupa taufik dari Allah Subhanahu wa taala sebesar-besar pengharaman, ya. Wa kullu dhanbin fa innahu yad'u ila dhanbin akhar wa yatada'af, setiap dosa, ya, memanggil dosa yang lainnya, bahkan, ya, yatada'af, ya, semakin bertumpuk-tumpuk dan semakin yakni berlipat-lipat. Fayuhramu al-'abdu bihi an rizqihi an-nafi', maka seorang hamba, ya, terharamkan dari rizki yang bermanfaat. Contohnya min mujalasatil ulama al-munkirin lidzunub. Di antara yang manfaat, ya, dia terjauhkan dari bermujalasah, bermajlis dengan para ulama yang mengingkari dosa-dosa itu. Dia jauh dari ulama itu, enggak dengar telinganya. Bahkan enggak mau dengar akhirnya. Semakin jauh dan semakin jauh. Wa min mujalasatis solihin, dan dari bermajlis dengan orang-orang yang soleh. Teman-temannya dia cari yang semisalnya, yang jelek, sehingga jauh, semakin jauh, semakin jauh dari orang yang soleh. Bal yamkutuhullahu ta'ala, ya, liyamkutahus salihun, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala marah, ya, dan kepadanya, murka kepadanya, ya, karena kemurkaan orang-orang yang soleh. Wabil jumlati fal akhbaru kathiratun fi afati dzunubi fid dunya, ya, wabil jumlah, ya, secara umum al akhbar, yani khabar-khabar, yani dalil-dalil itu tentang hal ini banyak, tentang afat adzunub, yani pengaruh jelek dari apa, dari dosa di dunia ini. Faman ibtuliya bi syai'in minha kana uqubatan lahu, apabila terkena musibah, teruji dengan sesuatu darinya, itu merupakan apa? Merupakan uqubah, sanksi baginya. Wa in asabathu ni'mah kanat istidrajan lahu, dan kalau mendapatkan kenikmatan dengan dia terus melakukan maksiat, itu istidraj. Istidraj, la haula wal quwata illa billah, itu merupakan perangkap Allah. Kalau boleh di kalau boleh kita tamsilkan seperti walillahil mathalu'a, tentunya seperti yakni orang buat perangkap, ya, untuk merangkap tikus. Lihat, dikasih daging, tikus dari jauh lihat daging, senang ada makanan, tapi dia enggak tahu tuh kalau lagi mau diperangkap, ya, dia masuk, dia makan, dan dia rasa nikmat, kemudian terperangkap, kena lem atau kejepit. Nah, ini orang yang melakukan perbuatan maksiat, tetapi dia mendapatkan kenikmatan, yakni mendapatkan rizki dan terus dikasih rizki, ini bisa jadi istidraj, wal'iyadzubillah. Kemudian وَيُحْرَمُ جَمِيلُ الشُّكْرِ حَتَّى يُعَاقَبَ عَلَى كُفْرَانِهِ, dan diharamkan dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni keindahan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai karenanya dia diberi sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala atas kufur nikmatnya. Wa ammal muti' fa min barakati ta'atihi, yakni kebalikannya nih. Adapun orang yang taat kepada Allah, فَمِنْ بَرَكَةِ طَعَتِهِ أَنْ تَكُونَ كُلُّ نِعْمَةٍ فِي حَقِّهِ جَزَاءً عَلَى طَعَتِهِ وَيُوَفَّقُ لِشُكْرِهَا. Adapun orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang baik, ya, yang berusaha terus bersabar walaupun susah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang taat ini, di antara keberkahan dari ketaatannya, dia, ya, dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh kenikmatan pada haknya itu merupakan jaza, yakni balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas ketaatannya, dan dia diberikan taufik untuk bisa mensyukuri dari kenikmatan yang Allah beri kepadanya. Wa kullu baliyatin kaffaratun lidzunubihi, dan setiap musibah yang menimpanya itu merupakan kafarat, penghapus bagi dosa-dosanya. Waziyadatan fi darajatihi, untuk dan sebagai penambah meninggikan derajatnya. Ini antara orang yang berdosa dan antara orang yang taat. Nah, ketika disampaikan ini dan orang itu paham, orang yang melakukan perbuatan maksiat ini, dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ar-rabi' yang keempat. Dzikru ma warada min al-uqubati ala ahadi dzunubi kal khamri wal zina was sarqa wa ghairi dzalik. Ya. Pendakwah menyebutkan tentang apa yang ada, ya, dari dalil-dalil dari Quran dan Sunnah, tentunya dari sanksi-sanksi, azab-azab, ya, yang disiapkan oleh mereka, untuk mereka-mereka yang melakukan perbuatan maksiat, ya, secara yakni satu persatunya, ya, misalkan tentang dosa khamr, apa azabnya, kan gitu. Tentang zina, apa sanksinya? Tentang mencuri, apa sanksinya? Ya, wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Ya, subhanallah, ini yang bisa kita sampaikan, ya, dan bisa kita baca dalam pertemuan yang singkat ini. Mudah-mudahan manfaat dari empat hal yang manfaat yang ketika kita berdakwah atau ketika kita sampaikan, ya, ajaran Islam yang hak, ya, ketika kita ingin orang-orang yang bermaksiat tobat, ya, kita jangan cari-cari cara-cara, ya, yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, ya, yang penting berkumpul, kan gitu, tapi mereka kosong dari iman yang kuat, ya, atau tidak sesuai dengan cara-cara syar'i. Masih kita tidak boleh menyimpang dari cara-cara syar'i, ya. Banyak sekali manusia yang bisa tobat dengan cara-cara syar'i, ya. Dan desa-desa, kota-kota penuh dengan mereka itu yang tobat dengan cara yang syar'i sejak dulu dan sekarang. Oleh karena itu tidak boleh kita pakai cara-cara yang menyimpang dalam berdakwah. Kita harus mengikuti cara Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Allahu a'lam. Ini yang bisa kita baca. Nah, insya Allah kita lanjutkan pada kaidah berikutnya yang kita bisa ambil dari kitab ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, saya terima kasih atas materinya yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Ikhwatul Islam rahimani Allahu ayyakum, semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita ini dapat membekas, dan kita memohon kepada Allah untuk dimudahkan memahami setiap pelajaran tersebut dan memudahkan kita untuk mengamalkannya dalam aktivitas kita sehari-hari. Ikhwanul Islam rahimani Allahu ayyakum, untuk selanjutnya kami memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan di 0218236543 via telepon, sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, dan kami harapkan pertanyaannya sesuai dengan pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Begitu juga untuk telepon untuk pesan singkat di 0819896543. Kami akan angkat telepon yang pertama, silahkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa ini, di mana? Halo. Ya, yeah. Dengan ibu siapa, di mana? Terputus Ustaz nampaknya. Ya, kita coba kembali untuk memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya langsung via telepon, silahkan. Halo. Belum tersambungkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa ini, di mana? Bangsa, saya Bu Firda di Jakarta. Silakan Bu Firda, pertanyaannya. Mau nanya Pak Ustaz, kenapa akhir-akhir ini saya sering sekali dibayang-bayangin oleh bisikan-bisikan bahwa saya harus membenci Allah, Pak Ustaz? Iya. Jadi saya seperti disuruh menjauhi agama Islam lah gitu. Iya. Masya Allah. Terus? Semakin saya zikir, semakin berdoa, saya seperti dibalikan. Yeah. Kalau kenyataannya Islam itu begini-beginilah gitu. Nah. Cukup Ibu pertanyaannya? Iya, cukup. Baik. Tanyakan Pak Ustaz. Apakah ini karena bisikan setan atau hati saya yang kotor, Pak Ustaz? Baik, yeah. Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini tunggu jawabannya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ba'd. Yani abshir ibu, ya, bagi yang bertanya tadi ibu masyaallah, ya. Itu menunjukkan insyaallah taala tentang adanya keimanan di hati ibu. Ya, hidupnya hati ibu. Karena apa? Buktinya itu. Itu syaitan menggoda. Syaitan menggoda untuk terus ibu was-was. Was-was. Dan syaitan enggak suka kalau ada orang yang berada dalam al-yaqin. Syaitan ingin bagaimana orang itu berada dalam syak, keraguan. Ya. Oleh karena itu, enggak aneh ketika orang-orang yang belajar agama, orang yang menuntut ilmu, tulabul ilm, godaannya lebih besar. Syaitan masuk. Dan masuknya lewat pintu ini, pintu waswas. Dan ini disebutkan oleh ulama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata demikian. Dan bagaimana yakni membuat orang itu waswas, membuat orang itu syak, ragu. Nah, ada obatnya. Apa obatnya? Obatnya kembali kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila menjumpai itu, kata Rasul, hendaknya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yasta'iz billahi tsumma yantahi. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam hendaknya yakni dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berpaling dari itu. Ya. Dari pikiran itu. Jangan teruskan. Itu obatnya. Jangan diladeni maksudnya. Iya, wal yantahi. Selesai. Jangan ladeni. Karena itu syaitan. Ya. Dan juga ulama menyebutkan bahwa ini ada pada perasaan orang-orang yang memang mau kembali kepada al-haq. Ya, syaitan berusaha untuk menjauhkan orang itu dari keyakinan. Dibuat ragu hatinya, dibisiki. Itu syaitan. Iya. Oleh karena itu, minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala, ya, minta betul-betul minta pada Allah, kemudian wal yantahi. Berpaling. Selesaikan. Jangan ikuti bisikan itu. Dan jangan ikuti. Kalau diikuti terus, ini syaitan senang. Ya, dan ibu nanti jadi susah. Iya. Dan itu terjadi. Ya, terjadi. Oleh karena itu, perasaan ini enggak dimiliki oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Enggak ada. Iya. Kenapa? Karena kata ulama, mereka sudah rusak hatinya. Syaitan tidak akan membisikkan perasaan macam-macam kepada orang-orang yang sudah kufur, menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, akidah, ya. Ya. Bagaimana dengan hati yang sudah memang hancur? Enggak mungkin syaitan yakni datang dan menggodanya. Ini yang harus diperhatikan oleh ibu penanya tadi, ya. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhenti dari itu. Artinya jangan dilanjutkan, diabaikan. Kalau ada bisikan, enggak usah dilanjutkan. Ya. Ya, dan itu memang sesuatu yang wajar. Jangan juga minta cari-cari pengrukyah untuk dirukyah. Ya. Nah, jangan, ya. Ya, sekarang ini banyak nih model-model rukyah, ya. Rukyah-rukyah, kemudian banyak yang juga yang rukyah enggak ngerti akidah yang benar dan sunnah yang benar, ya. Kemudian juga banyak mereka yang mengambil harta manusia dengan kebatilan. Aidu. Ini enggak usah, ya. Enggak usah itu macam-macam. Lucu orang ya. Bisa jadi yang ruqyahnya itu harus diruqyah juga. Banyak, ya. Iya. Jadi semuanya dihubungkan dengan jin. Dihubungkan dengan jin. Sakit ini ada jinnya, sakit ini ada jinnya. Yang sampai masalah adalah sampai ada pengruqyah yang ngakunya nyunah. Ngruqyah ibu yang sakit misalkan. Ibunya sakit. Kemudian dikatakan, "Wah, ini nih ada yang ganggu." Ya. Yang ganggunya adalah berjenggot. Misalkan orangnya pendek. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya si yang diruqyah ini membenci orang. Orang yang sama seperti itu. Iya. Itu syaitan itu. Untuk memecah belah apa orang. Dari mana dia tahu kalau misalkan yang ganggu, yang ngirim jin itu adalah fulan bin fulan. Ya. Nah, ini enggak boleh juga. Enggak boleh. Ya, kalau ada seperti itu, ini menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, walaupun ngakunya sunnah. La haula wala quwata illa billah. Naam. Fadal akhi. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Iya. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya tadi. Untuk berikutnya silakan masih di 0218236543 kami buka kembali telepon yang kedua. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini? Di mana? Dengan Abu Silmi di Kisaran Asahan. Silakan Abu Silmi pertanyaannya. Nah, ini Ustaz pertanyaan saya, iya. Bahwa kan kita berdakwah membawa dalil Al-Qur'an dan hadis. Ditambah lagi ijma' ulama dan qiyas. Betul. Nah, ini ijma' dan qiyas ini Ustaz, kapan baru bisa dilakukan qiyas? Maksud saya, kalau sudah ada contohnya kenapa harus berqiyas? Itu. Kemudian Kalau harus berqiyas atau wajib berqiyas, siapakah orang yang boleh berqiyas atau berfatwa dengan qiyas itu? Demikian Ustaz. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, ini subhanallah, ini pertanyaan bagus sekali ya. Iya. Tayyib, ahlu sunnati wal jamaah dalam masalah mengambil dalil ya, itu memang didasari dengan tiga hal tadi, Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Ingat-ingat Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Ijma' ulama, Ijma' sahabat ya, Ijma' ulama, Ijma' sahabat. Ada Ijma' ya. Dasar yang pertama Al-Quran. Dasar yang kedua bahkan sejajar Al-Quran dengan hadis ini ya. Yani dasar yang kedua adalah hadis, yani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dasar yang ketiga adalah ijma. Ya, dasar yang ketiga ijma ulama. Ya. Seperti ana contohkan tentang ijma tentang masalah air misalnya itu ya. Air. Hadis bi'ru bidha'ah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal ma la yunajisuhu syai'un, bahwasanya air itu tidak kena najis dengan apapun. Kalau airnya itu tidak berubah warnanya, rasanya, dan baunya. Di hadis itu tidak disebutkan warna, rasa, dan bau. Bahkan ulama menghukumi tambahannya do'if. Sebagaimana si Albani mengatakan tambahannya do'if. Tetapi ulama telah ijma' sepakat. Sepakat bahwa walaupun tambahannya do'if, ya, bahwa air yang tidak berubah dengan najis, yang misalnya najis jatuh, kemudian airnya tidak berubah, airnya tidak berubah, warnanya, baunya, rasanya, ini ijma' dasarnya. Oleh karena itu, ijma' dipakai. Ya. Dan banyak sekali permasalahan ijma'. Bahkan, ijma' ini ya juga didasari dengan Al-Quran dan Sunnah. Didasari dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Didasari dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan umat Islam tidak bersepakat di atas kesesatan. Nah ini, oleh karena itu dasarnya ijma' diambil. Adapun qiyas, ya, qiyas ini kalau kita lihat Imam Syafi'i saja tidak memakainya kecuali dalam keadaan darurat. Tidak memakainya kecuali dalam keadaan yang memang darurat. Ya, dan qiyas itu ada. Adapun siapa yang bisa melakukannya, tentu ulama. Bukan setiap orang. Bukan setiap orang. Ulama. Tidak setiap orang ya yang dia misalkan bahasa Arab aja nggak bisa kan gitu ya, ngaji aja misalkan nggak bisa, terus mau melakukan qiyas ini nggak bisa ya. Yang melakukan qiyas ya, yang bisa mengqiyaskan satu masalah dengan masalah yang lainnya, karena qiyas ini masalah yang sangat pelik, yang sangat pelik. Oleh karena itu tidak bisa melakukannya kecuali yang alim, berilmu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik Ustaz, barakallahu fiik. Barakallahu. Ya khadil Islam rahimani Allah wa iyyakum, kembali kami angkat telepon yang ketiga, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Oh, ini dari Pak Pur dari Lubuk Banggai, Tengkat. Silakan Pak Pur. Ini Ustaz mau tanyakan. Iya. Di lingkungan anak itu ada orang yang biasa kenduren selamat, yang Iya. Tidak ada contoh itu bagaimana kita bisa mendatangnya, Pak Tidak? Iya. Baik, terima kasih, Pak. Syukran, jazakumullahu khairan. Oh iya. Oh iya. Nah. Baik. Barakallahu fiik, ya. Tentunya Bapak yang bertanya, pertama kita harus tahu, ya, bahwa amalan-amalan yang memang tidak dicontohkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang tidak dicontohkan ini masuk dalam kategori yang menyimpang tentunya, ya, yang menyimpang misalkan, maka kalau kita sudah tahu, kita tidak boleh ikut-ikutan, ya, tidak boleh ikut-ikutan, ya. Karena apa? Karena kalau misalkan kita ikut-ikutan, kita sama seperti mereka, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan dalam Al-Qur'an, apabila antum melihat sesuatu, ya, yang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, diolok-olok dan seterusnya, maka tidak boleh kita ikut-ikutan. Karena kalau kita ikut-ikutan, maka kita seperti mereka. Jadi tentang masalah tadi, masalah acara tersebut, ya, maka kita tidak ikut-ikutan, tetapi kita tetap bergaul dengan masyarakat dengan baik. Itu merupakan hak, ya, hak asasi siapapun. Kita memiliki keyakinan, ya, yang berbeda dengan siapapun, ya. Kalau keyakinan itu memang yang benar, ya, maka tidak disalahkan. Nah, itu. Nah, dalam masalah ini juga saya ingin nasihatkan kepada sebagian ikhwah, ya. Banyak di antara kita yang misalkan memegang sunnah kemudian takut-takut, ya. Kemudian ada juga di antara mereka yang malah menjauh dari masyarakat, ini enggak, juga enggak benar. Ya. Kita natural saja. Ketahui al-haq, kita amalkan, kita pegang, kita amalkan, kita tetap bergaul dengan masyarakat dengan baik, ya, dengan baik. Bahkan ketika kita bergaul dengan masyarakat dengan baik, insyaallah taala mereka jadi ngerti tentang sunnah. Banyak di antara orang yang belum tahu, ya, karena ketidaktahuan mereka tentang yang sunnah, keindahan sunnah, ya, seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Masih ada waktu, Ustaz? Satu lagi. Baik, Ustaz, satu lagi. Kami akan bacakan pertanyaan dari pesan singkat saudara kita di Jakarta. Ustaz, rumah saya dan tetangga berhadapan hanya terpisah oleh jalan sekitar 2 meter. Orang tersebut tidak suka dengan dakwah sunnah. Kalau saya sedang mendengarkan radio dan TV Roja, dia langsung menghidupkan nasid-nasid dengan kencang dan kadang-kadang menghidupkan ceramah-ceramah yang isinya menjelek-jelekan dakwah sunnah. Nah, selama ini saya berusaha berbuat baik dengan memberi dia makan, namun tetap saja begitu akhirnya. Nah, saya selalu menutup pintu. Akhirnya saya selalu menutup pintu. Dan benarkah yang saya lakukan ini? Dan kalau malam Jumat, dia dan teman-temannya mengamalkan doa-doa tertentu hampir menjelang subuh. Adakah tentunya amalan tersebut, Ustaz? Mohon nasihatnya dan doakan kami supaya sabar dan istiqomah, Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Masya Allah. Sama, ya, tentunya. Iya, jawabannya sabar. Iya. Jadi sabar dan menghadapi orang-orang yang belum paham atau tidak sepaham dengan antum, itu tidak ada cara kecuali yang kesabaran. Ya, sabar. Ya. Nah, terus kalau misalkan nyetel radio, ya jangan kenceng-kenceng. Nah, itu ya. Ya, jangan mentang-mentang ini radio sunnah nih, ya, disetel kenceng-kenceng kan gitu. Tangga, tetangga kita lagi mau tidur, ya, apa namanya, terganggu. Atau kita nyetel radio memang sengaja untuk memasang kepada orang yang memang nggak suka, kan gitu. Otomatis mereka balas dengan tadi seperti itu. Nasid. Dan ceramah-ceramah. Caranya matikan sudah. Atau kecilkan, kita dengarkan kecil, seperti itu. Dan enggak usah terpengaruh dengan itu. Enggak usah terpengaruh dengan itu. Adapun berbuat baik, masya Allah, yang antum sebutkan, masya Allah, bagus sekali, ya. Kasih makan, kemudian berbuat baik kepada mereka, terus berbuat baik kepada mereka. Apalagi itu tetangga. Ya, tetangga punya hak, kita harus berbuat baik kepada tetangga, ya. Tetangga kita berbuat baik. Ya. Kalau misalkan tetangga itu, ya, berbuat jahat, ya kita sabar. Nyetel radio sampai gede, gitu. Bising, ya kita datang nasihati. Jangan gede-gede, gitu kan, kecilin dengan yang hikmat, ya. Tapi kita juga lihat, jangan sampai nanti, wah, ini ngelarang nyetel radio, ah, radio Islam. Kita lihat juga apa namanya cara kita dan gitu. Jadi kebaikannya lanjutkan, ya, megang sunahnya teruskan dan terus minta pada Allah Subhanahu wa taala agar tetap dikuatkan dan istiqomah di jalan yang hak. Dan kita pun sama-sama berdoa, ya, kita berdoa dan kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan yang bertanya diberikan kekuatan pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menapaki sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meninggal di atas sunnah sebagaimana doanya Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Ya, jadi minta dimatikan dalam Islam, di atas Islam dan di atas sunnah. Bukan hanya di atas Islam, di atas Islam dan di atas sunnah. Karena pentingnya sunnah itu. Iya. Nah, ini penting sekali. Tapi ingat berbuat baik terus. Berbuat baik terus dan terus, ya. Jangan bosan berbuat baik. Selagi kita ada kelebihan, kita berbuat baik kepada siapapun. Ya, apalagi kepada tetangga. Buktikan bahwa yang kenal sunnah itu bukan orang-orang yang jahat, bukan orang-orang yang tidak bisa interaksi dengan masyarakat, tidak, ya. Jadi terus interaksi, biasa saja, biasa, pura-pura nggak tahu. Taghaful itu akhlak yang baik. Taghaful kadang-kadang kita harus taghaful. Taghaful itu apa? Pura-pura nggak tahu. Ya, kata ulama taghaful itu akhlak yang terpuji. Gitu ya. Tapi dalam masalah ini, iya, bukan masalah ini. Kalau ya, kalau dalam masalah ada maksiat kita pura-pura enggak tahu, jangan, kan? Iya. Nah, seperti itu. Nah, jadi tetangga kita ngomong kita pura-pura enggak tahu, ya. Nah, terus mudah-mudahan dengan itu tertarik. Ya, tertarik. Ibrahim bin Adham rahimahullah dia punya jenggot panjang, ya. Jenggot panjangnya. Kemudian pas jalan ada orang Yahudi bawa anjing. Kata Yahudi itu, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, itu jenggotmu itu lebih suci dari ekor anjing saya, atau ekor anjing saya lebih suci dari jenggotmu. Alihyatuka atharu min zanabi hadzal kalb, an zanabu hadzal kalb atharu min lihyatik. Nah, itu jenggot anda itu lebih suci dari ekor anjing saya, atau ekor anjing saya lebih suci dari jenggotmu, wahai Ibrahim. Aja bakal misalkan antum akhi. Nah, zaman sekarang udah digebukin. Kita punya jenggot. Dibilang ada orang bawa anjing. Yeah. Itu jenggotmu lebih suci daripada ekor anjing saya. Yeah. Atau ekor anjing saya lebih suci dari jenggotmu. Yeah. Oh, mungkin kita mesti marah, kan? Naik hitam. Naik hitam. Yeah. Bahkan bisa berantem. Iya, yeah, betul. Ya kan? Gak kuat. Jadi subhanallah, Ibrahim bin Adham tenang. Tenang. Jawabnya dengan juga dan tenang. Dia bilang, in kanat fil jannah lahiya atharu min dhanabi kalbik, wa in kanat fil nar la dhanabu kalbik atharu minha. Kalau jenggotku ini nanti masuk surga, tentunya lebih suci daripada ekor anjingmu. Tapi kalau nanti masuk neraka, ekor anjingmu jauh lebih suci daripada jenggotku. Ajib, ya? Orang Yahudi ini akhirnya apa? Masuk Islam. Mengucapkan syahadat. Nah, itu. Ya. Nah, kita mudah-mudahan bisa berakhlak seperti akhlaknya kaum salaf. Ya, berakhlak seperti akhlaknya kaum salaf. Banyak yang enggak tahu, ya, banyak yang enggak tahu, banyak yang kena syubhat. Ya. Bahkan hal-hal yang menyimpang dari sunnah atau yang mereka karena taunya turun temurun seperti itu. Makanya tidak aneh. Ya, kalau ada yang disampaikan malah dikatakan ini meninggalkan sunnah. Iya. Dan ini persis dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya. Hadisnya mauquf tapi dihukumi marfu'. Kata Ibnu Mas'ud, dia berkata, Kaifa antum idza labisatkum fitnah? Ya, kaifa antum idza labisatkum fitnah? Bagaimana kalian apabila kalian ditimpa fitnah yang begitu banyak meliputi kalian? Ya. Kaifa antum idza labisatkum fitnah? Kata beliau, yahrumu fiha al-kabir wa yarbu fiha as-saghir wa yattakhidhuha an-nasu sunnatan. Idza turika minha idza turika syai'un minha qalu turikat as-sunnah. Aitu. Bagaimana apabila fitnah itu melanda kalian? Ya. Yang dewasa menjadi tua dengannya. Anak kecil tumbuh di atas fitnah tersebut. Ya. Dan dijadikan oleh manusia sebagai sunnah, padahal bukan sunnah. Padahal bukan sunnah. Apabila ditinggalkan salah satu dari fitnah tersebut, dari yang bukan sunnah tersebut yang telah dijadikan oleh manusia sebagai sunnah, mereka katakan apa? Turikatis sunnah. Sunnah ditinggalkan. Sunnah ditinggalkan. Mereka marah. Sunnah ditinggalkan. Begitu. Ya. Padahal bukan sunnah. Jadi mereka katakan sunnah ditinggalkan. Yang sunnah dikatakan ini perkara yang baru. Nah, terbalik jadi. Urusan manusia terbalik. Nah. Kemudian ditanya oleh Ibnu Mas'ud, "Wama tadzalik? Kapan itu terjadi?" Ya, kapan itu terjadi? Ibnu Mas'ud berkata, "Idza dzahabat ulama'ukum." Idza dzahabat ulama'ukum. Ketika ulama kalian pada meninggal. Ulama pada meninggal. Coba bayangkan. Ini menunjukkan bahwa kita ini harus bersyukur kalau ada ulama, kita harus belajar dan dekat dengan ulama. Karena kalau jauh dari ulama tersesat. "Idza dzahabat ulama'ukum." Wa kathurat qurra'ukum, sedangkan qurra kalian banyak. Orang yang hanya bisa baca, ya, baca atau qurra, para pembaca qurra, qari, ya, yang misalnya baca Quran tapi tidak paham isi Quran. Ya, pembaca buku enggak paham isi buku. Ini qurra, ya, qurra, ya. Cuma hanya membangga-banggakan bacaannya, sebagian membangga-banggakan sanadnya, tapi enggak ngerti. Enggak ngerti tafsirnya. Kasurat qurra'ukum, banyak para qari di mana-mana. Kasurat qurra'ukum. Ya. Wa qallat fuqaha'ukum, kata Ibnu Mas'ud. Sedangkan fuqaha ahli fikih sedikit. Fuqahanya sedikit. Yang ngerti ilmu, yang fakih tentang agama Islam sedikit. Ini musibah. Ya. Kemudian ditambah kata beliau, wa katsurat umara'ukum, banyak umara kalian. Wa qallat umana'ukum, dan sedikit yakni orang yang amin, orang yang amanah di antara kalian. Jadi begitu tuh. Yang amanah sedikit, umara banyak. Hancur dah. Hancur. Ya. Umara pemimpin banyak, yang amanat sedikit. Qallat umana'ukum. Ayat ini. Ya. Ini zaman yang bahaya. Dan ini kata Syekh Albani, ini zaman apa yang dikatakan oleh beliau, qad tahaqqaqa fi hadzal 'asr. Terwujud di zaman ini. Ya. Terwujud di zaman ini. Ah ini. Jadi yang amanah sedikit. Ya. Kemudian sampai di akhir hadis tadi, asar tadi dikatakan wa tufukkiha li ghairiddin. Agama dipelajari bukan untuk kepentingan agama. Ya. Aidz. Jadi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi kita kembali ke sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar, baca terus dan enggak usah berdebat, ya. Enggak usah berdebat. Ya. Sekarang ini zaman medsos, berdebat di medsos macam-macam dan seterusnya, membuang waktu yang cuma-cuma. Kita ini ditugaskan oleh Allah untuk ibadah. Betul. Ibadah yang lurus, kemudian baca Quran, kemudian nuntut ilmu, kemudian beramal, beramal, dan seterusnya, beramal, beramal, dan beramal, ya, sampai kita meninggal. Hidup di dunia sementara, jangan sampai disia-siakan. Umur sangat singkat, sedangkan yakni apa yang belum kita ketahui dari ilmu-ilmu agama Islam sangat luas, ya, sangat banyak dan sangat luas. Nah ini. Mungkin ini saja Arya. Mudah-mudahan manfaat khususnya bagi saya sendiri, ya. Dan apa yang kita baca di kesempatan ini mudah-mudahan kita mendapatkan ilmunya, kemudian kita minta pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, ya. kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, berpegang ya, dengan Quran dan Sunnah ya, sampai kita meninggal, mudah-mudahan kita ya menjadi umat Nabi yang setia sampai berjumpa dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kita mencintai beliau, dan bukti mencintai beliaunya adalah dengan mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak menambah-nambah dan tidak kurang-kurang, dan kita terus memperbaiki diri dengan cara yakni menghidupkan sunnah beliau, mengamalkan sunnah beliau, mendakwahkan sunnah beliau alaihi salatu wasallam. Ini saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Terima kasih atas keluangan waktu yang Ustaz berikan untuk bersama-sama kami duduk dan menyampaikan pembahasan yang begitu bermanfaat. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan untuk Ustaz sekeluarga, keberkahan atas ilmu dan waktunya, dan kita dapat berjumpa kembali di kesempatan Kamis pagi yang akan datang. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Mohon maaf apabila ada kekurangan kami, dan kami yang bertugas mohon pamit untuk diri. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali di program acara yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.